Mitra Bisnis, Koran Tempo menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menilai, calon presiden seharusnya jangan berlatar belakang pebisnis, karena akan rawan politik kepentingan dan sulit memisahkan motifnya. Marzuki menepis anggapan bahwa pernyataannya merupakan sindiran untuk Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Bosowa Corporation, Erwin Aksa. Pak Erwin, apa komentar Anda atas pernyataan Marzuki itu? Saya kira sekarang ini siapa saja yang bisa jadi pemimpinnya di negara kita. Tidak ada lagi batasan. Mau dia pebisnis, mau dia birokrat, mau dia mantan militer, dan sebagainya. Jadi sekarang yang paling penting siapa yang mampu, siapa yang kredibel, dan siapa yang dipercaya. Tetapi saya setuju kalau siapapun pemimpin nantinya harus melepaskan bahwa tidak ada kepentingan yang terjadi pada saat dia memimpin negara ini, sehingga kita bisa melihat birokrasi kita bersih, kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan itu bisa bersih dari segala intervensi. Saya kira bahwa rakyat akan menilai, kemudian negara kita juga ada negara hukum, dan yang patut kita banggakan sekarang bahwa pemberantasan korupsi itu benar-benar dijalankan dengan baik, ya. Dan kalau toh ada kejadian-kejadian seperti begitu, saya kira rakyat media akan menilai bagaimana pemimpin kita yang nanti memimpin kalau memang terjadi konflik kepentingan gitu. Jadi kita tidak usah khawatir, karena sekarang ini media sangat terbuka, rakyat juga sangat kritis, ya, demokrasi juga sangat terbuka sekali di Indonesia. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalau masalah seperti gitu. Ya, saya nggak tahu kalau itu memang ditujukan ke seseorang, ya, tetapi kan siapa saja. Ya, semua saya kira sekarang ini calon-calon yang mau maju kan juga memiliki latar belakang dunia usaha, ya. Bagaimanapun untuk running menjadi seorang pemimpin atau presiden, ya, harus memiliki kemampuan finansial yang stabil, yang kuat, ya, sehingga benar dalam menjalankan dan juga dalam berkampanye atau dalam mensosialisasikan dirinya itu benar-benar tidak menggunakan dana-dana yang dari tempat yang tidak jelas, dan akhirnya nanti ada kepentingan di kemudian hari gitu. Demikian Presiden Direktur Bosowa Corporation, Erwin Aksa. Saya Wendy Lim.